Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan biidznillahi azza wajal pada kesempatan yang berbahagia ini membacakan sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ahmad bin Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi Al-Dimashq. Di mana risalah ini adalah pembahasan atau syarah terhadap sebuah hadis yang sangat bermanfaat, yaitu mimpi dari mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembacaan risalah ini, perlu diingatkan kepada sebuah keyakinan bahwasanya mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu dari Allah. Dan ini tentunya berbeda dengan mimpi manusia biasa. Iya. Mimpi para nabi, para rasul hak, benar adanya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada syaitan yang mengganggu mimpinya para nabi dan rasul. Wahyu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau bermimpi menyembelih putranya Ismail, ya memang seperti itulah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, putra yang beliau cintai. Nah, maka Nabi Ibrahim sudah menyiapkan segala sesuatu dan sudah bersiap untuk menyembelih Nabi Ismail, dan sudah diletakkan dan sudah disembelih, yakni sudah mempersiapkan segala sesuatu. Namun ternyata Allah ganti dengan bidhibhin azim, dengan qibas, hewan yang besar. Dan di situ Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau adalah khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Memang beliau adalah khalilullah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, demikian juga semua mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wahyu. Wabillahi taufiq. Termasuk hadis yang sedang kita pelajari bersama. Baik, masih ingat soal hadisnya ya? Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, yang diawali dengan ucapan Mu'ad bin Jabal, ihtabasa 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin fi salati subuh. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam terlambat datang mengimami sholat subuh. Yani ditunggu lama sekali. Tidak seperti biasa. Lama beliau tidak datang. Sampai kata para sahabat, hatta kidna nataraa qarnasyams. Sampai hampir-hampir saja matahari terbit, sudah terang beneran. Hanya saja matahari belum terbit. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sari'an. Maka ketika itu dalam kondisi hampir matahari terbit, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Keluar kepada para sahabat, kemudian segera dikumandangkan iqamah. Wasalla, dan Rasul mengimami salat subuh. Wa tajawwaza fi salatih, dan beliau menyegerakan salatnya. Falamma sallam, ketika beliau salam selesai salat subuh, beliau mengatakan kepada para sahabat, kama antum ala masafikum, tetaplah kalian berada pada saf-saf kalian. Ya. Setelah para sahabat menanti, tetap duduk dalam saf mereka, Rasul kemudian berbalik, ya, menghadap para sahabat, kemudian beliau menceritakan tentang sebab kenapa beliau, ya, datang mengimami sholat subuh di waktu yang sudah hampir matahari apa terbit. Sebabnya adalah karena beliau tertidur, ya, dalam sholat malam, ya, kemudian bermimpi. Mimpi inilah yang diceritakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Di akhir kisah beliau tentang mimpi ini, beliau mengatakan, innaha haqqun. Mimpi ini benar. Fadrusuha. Maka pelajarilah mimpiku ini. Wa ta'allamuha, ilmuilah mimpiku ini. Ini pesan khusus dari Rasul terkait dengan mimpi yang beliau ceritakan, untuk kita mempelajarinya, untuk kita mengilmuinya, untuk kita mengamalkannya. Ya. Baik, dan insyaallah taala mimpi ini akan kita baca syarah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Baik. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab di awal pembahasan kitab, kharrajal Imamu Ahmad rahimahullah, dikeluarkan oleh Imamu Ahmad di dalam Musnad. Dan hadis ini, wa kharrajahu at-Tirmidzi rahimahullah, dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wa qala, kemudian Imam Tirmidzi mengatakan, haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Wa sa'altu Muhammad ibn Ismail, yakni Al-Bukhari, dan saya bertanya kepada guru saya Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail tentang hadis ini. Faqal, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, hadza hadithun hasanun sahih. Hadis ini hasan apa? Sahih. Wabilahi at-taufiq. Naam. Sekarang kita mulai membaca syarah keterangan Al-Imam Ibn Rajab terhadap hadis ini. Wal maksud hahuna syarhul hadis. Maksud kita di sini adalah mensyarah hadis ini. Wa ma yustanbatu minhu minal ma'arif wal ahkam wa ghairi dhalik. Dan kita akan mengambil sekian banyak faedah, sekian banyak hukum-hukum, sekian banyak ilmu dari hadis ini. Dan inilah tugas kita sebagai seorang muslim, menelaah, mentadabburi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul diutus untuk kita dengarkan ucapannya. Rasul diutus untuk kita benarkan segala kabarnya. Ya. Dan subhanallah, di akhir zaman seperti ini, banyak di antara manusia yang memandang sebelah mata sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibuktikan, orang masuk ke toko buku, di situ ada buku Sahihul Bukhari. Baik. Di sampingnya ada cara praktis, ya, reparasi radio. Nah, baik. Mana yang diambil biasanya orang? ambil ini cara praktis reparasi radio. Baik, cobalah kita lihat diri kita saja. Masuk ke toko buku, ya, apalagi zaman sekarang ini, buku-buku yang batil, buku-buku yang isinya tidak sesuai dengan syariat pun, dan memang demikian mereka melakukan, berusaha untuk memperindah. Covernya diperbagus, judulnya di... Maka kita nasihatkan kepada diri kita semuanya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, mari kita serius di dalam membaca sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentadabburinya, menelaahnya. Wabillahi taufik. Sekarang kita lihat hadis ini. Mari kita ambil beberapa faedah yang diterangkan oleh Ibnu Rajab. Fa fil hadisi dalalatun ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun min adatihi ta'khir salati subhi. Dari hadis ini ada faedah yang pertama. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan merupakan kebiasaan beliau mengakhirkan salat subuh. Bukan kebiasaan beliau. Baik. Bukan kebiasaan beliau mengakhirkan salat subuh apalagi sampai mendekati matahari apa? Terbit. Ila qurbi thulu'i syams. Wa innama 'adatuhu, namun yang merupakan kebiasaan Rasul dan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah at-taghlis, salat subuh di waktu masih gelap. Sudah masuk waktu fajar shadiq, sudah masuk, tapi masih apa? Gelap. Ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan kebiasaan beliau mengakhirkan salat apalagi sampai matahari apa? Hampir terbit. Ya. Wabillahi taufik. Wa kana ahyanan yusfiru biha inda intishari dhaw ala wajhil ard. Dan terkadang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau salat ketika cahaya putih sudah mulai menyebar. Yani masih belum dekat dengan terbit matahari, tapi sudah mulai menyebar apa? Intishar dhaw, cahaya. Ini ahyanan, terkadang. Wa amma ta'khiruha, adapun mengakhirkan salat subuh sampai mendekati terbit matahari, falam yakun min adatihi, bukan merupakan adatnya siapa? Rasul. Walihada, oleh karena itulah i'tadara lahum inda au anhu i'tadara lahum anhu fi hadzal hadis. Oleh karena itu ketika beliau terlambat ini, beliau minta maaf, menyampaikan uzur. Uzur itu disampaikan ya pada sesuatu yang bukan merupakan kebiasaan, ya atau tidak? Baru menyampaikan uzur. Ya. Ya. Orang kalau biasa telat kemudian menyampaikan uzur saya telat, ini kan aneh. Nah, ya. Ya. Ini berarti dalil bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ya, kebiasaan beliau di dalam salat subuh adalah di awal waktu. Dan bukan kebiasaan beliau mengakhirkannya. Apalagi sampai menjelang apa? Terbit matahari. Oleh karena itu Rasul menyampaikan uzur, kenapa beliau terlambat? Ternyata uzurnya adalah beliau sholat malam kemudian tertidur sampai bermimpi dengan mimpi yang sangat bermanfaat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waqad qila, dan sebagian ulama mengatakan inna ta'khiraha ila hadzal isfar al fahish la yajuzu li ghairi udhrin. Ya, dikatakan juga ulama ada yang mengatakan mengakhirkan salat subuh sampai mendekati terbit apa? Matahari. La yajuz, tidak boleh. Li ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Wa innahu waktu darurah. Waktu yang mendekati terbit matahari itu hanya waktu darurat saja. Jadi kalau tidak darurat, tidak boleh. Tidak ada uzur, tidak boleh. Ya. Nah, sekarang kan kadang ada orang yang menyepelekan waktu. Toh yang penting matahari belum apa? Terbit. Kan waktu sholat duhur atau waktu sholat subuh adalah sejak fajar shodik sampai terbit apa? Matahari, sebelum terbit matahari. Yang penting kan masih waktunya. Saya akhirkan saja. Tidak seperti itu. Ya. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, waqad qila, dan sungguh dikatakan dalam masalah ini, sesungguhnya mengakhirkan waktu sampai waktu yang seperti itu tanpa ada udzur la yajuz. Tidak apa? Boleh. Itu hanya bagi orang-orang yang ada udzur. Wa innahu waqtu darurah, itu adalah waktu darurah. Ya. Kata'khiril asr ila ba'd isfirari syams. Seperti sholat asar misalnya. Ya. Waktu sholat asar ada dua waktu. Waktu ikhtiari dan waktu ittirari. Walaupun secara umum waktu sholat asar adalah berawal. Ya, ketika bayangan kita ini ya, sama dengan apa? Dengan tinggi tubuh kita. Itu awal waktu sholat apa? Asar. Ya. Sampai tenggelam apa? Matahari. Ini waktu sholat asar secara umum. Namun para ulama membagi waktu sholat asar ini menjadi dua. Waktu ikhtiari dan waktu apa? Ibtirari. Ya. Ikhtiari yakni dalam keadaan tidak ada udzur, kita harus sudah sholat di waktu itu. Sejak bayangan itu sama dengan tubuh kita, ya, sampai dua kali lipat. Ini waktu ikhtiari. Selebihnya dan itu sudah menguning, ya, itu sudah waktu apa? Ibtirari. Darurat sudah. Jadi jangan kita akhirkan sampai waktu apa? Ibtirari, apalagi sampai menjelang waktu sholat apa? Maghrib. Tidak boleh yang seperti ini. Wabillahi at-taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa qawlu al-qadhi, dan ini adalah pendapat Al-Qadhi, ya. Al-Imam Muhammad Ibn Al-Husayn Al-Qadhi Abi Ya'la. Baik. Ini pendapat beliau rahimahullah dari ulama Hambali. Wabillahi taufiq. Adapun orang-orang yang ada udzur, lain masalahnya, ya. Pingsan, sakit, ya. Atau tertidur, ini orang-orang yang punya apa? Udzur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertidur dari sholat subuh sampai matahari meninggi. Ini pernah terjadi. Ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat melakukan perjalanan perang. Ya. Luar biasa perjuangan mereka, para sahabat bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Capek luar biasa. Di tengah perjalanan Rasulullah tidak ingin menyusahkan para sahabat, sehingga beliau memutuskan untuk istirahat. Itu sudah menjelang waktu sholat apa? Subuh. Baik. Diperintahkan untuk istirahat. Dan di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sebagian sahabat kesediaan mereka untuk tidak tidur. Siapa di antara kalian yang tidak tidur? Biar kita tidur, kalian jangan tidur. Beberapa orang ditunjuk, ya, atau yang bersedia untuk berjaga membangunkan ketika datangnya waktu sholat apa? Subuh. Ya. Baik. Akhirnya ditetapkan orang yang tidak tidur, Rasul pun istirahat beserta para sahabat. Nah, ternyata sahabat ini, seingat saya Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, atau yang lain, ya, tidak kuat juga menahan apa? Kantuk, tertidur sudah. Sampai matahari terbit, bukan hanya terbit, sampai meninggi. Ya. Sehingga Rasulullah terbangun karena apa? Ya, panasnya matahari. Mungkin juga para sahabat. Wabillahi taufiq. Ah, di sini sudah keluar waktu sholat apa? Subuh. Namun bagi orang-orang yang memang ada udzur seperti ini, tertidur loh ya, betul-betul tertidur dan sudah berusaha untuk bangun, Ya, buktinya ada beberapa orang yang ditugaskan untuk apa? Untuk tidak tidur. Maka waktunya adalah ketika dia bangun. Ketika itu Rasul memerintahkan untuk azan. Taib, kemudian juga sholat qobliyah subuh dulu. Kemudian qomat, kemudian baru sholat apa? Subuh. Jadi kalau panjenengan memang betul-betul tertidur, ya, udzur tertidur, ya, tidak dengar azan, tidak apa, tahu-tahu bangun jam 9. Sholat subuh atau tidak? Ya sholat subuh. Tahiyat, apa namanya, qobliyah atau tidak? Qobliyah, silahkan. Antum berwudu, kemudian antum sholat dua rakaat qobliyah, kemudian sholat apa? Dua rakaat sholat apa? Subuh. Ini kalau memang betul-betul dia tertidur. Adapun kalau orang ya sampai safar pulang sampai rumah jam 3, wah saya tak tidur saja dulu, kemudian pasang jam beker jam 8 pagi, ini bagaimana? Ini namanya orang menyengaja, ya. Dosa orang seperti itu. Ya, dosa. Baik. Sebaiknya dia mungkin tidak tidur dulu kalau memang apa namanya? Kira-kira dia tidak atau susah bangun. Atau paling tidak dia memberikan tugas kepada istrinya, kepada anaknya untuk memasang munabih, ya, alat-alat untuk bisa membangunkan dia. Pasang jam 4, setengah 4. Nah, kalau pasang jam 8 sama saja apa namanya? Ya. Sengaja dia meninggalkan apa? Salat yang seperti ini. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini ya di antara faedah yang pertama dari kisah ini. Wabillahi taufiq. Berkata Ibnu Rajab selanjutnya, faedah yang kedua. Wa fil hadisi dalalatun ala anna man akhara as-salah ila akhir al-waqti li udhrin aw ghairihi wa khafa khurujal waqti fi as-salah in tawwalaha an yukhaffifaha hatta yudrikaha kullaha fil waqti. Ya. Kata Ibnu Rajab, dari hadis ini ada dalil bahwasanya orang yang dia ada udzur memang salat di akhir apa? Waktu sudah mepet, sudah hampir habis waktunya. Ya. Dia ada udzur memang, wa khafa khurujal waqt, dan dia khawatir waktu akan segera berakhir. Jika dia memanjangkan sholatnya, maka disyariatkan bagi dia untuk yukhaffifaha, untuk meringankannya. Hatta yudrikaha kullaha, agar dia bisa mendapatkan sholat itu semuanya masih di waktu apa? Sholat tersebut. Hatta yudrikaha kullaha fil waqti. Sebagaimana ini dilakukan oleh siapa? Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari sunnah, sunnahnya Rasul, ya, ketika sholat subuh adalah membaca bacaan yang panjang. Ini sholat apa? Subuh. Namun dalam kejadian ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terlambat karena udzur tadi, ya, disebutkan dalam hadis, ya. Nah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tajawwaza fi salatihi. Beliau menyegerakan salatnya. Yang tadinya bacaannya panjang, beliau memendekkan apa? Bacaan. Baik. Dan yang dimaksud dengan menyegerakan salat di sini adalah dengan tetap menjaga rukun-rukunnya, termasuk at-tumakninah. Termasuk apa? Tumakninah. Baik, bukan berarti menyegerakan sholat kemudian ditinggalkan tumakninahnya. Yang seperti ini tidak sah sholatnya. Ya. Baik, namun menyegerakan seperti misalnya, ya, disunahkan membaca doa iftitah. Kemudian dia membaca iftitah yang pendek misalnya, bukan iftitah yang panjang, bisa. Atau mungkin seandainya dia tidak membaca pun juga sholatnya apa? Sah. Bacaan suratan yang tadinya sholat subuh biasanya surat-surat yang panjang, dia baca surat-surat yang pendek. Ya. Baik. Ketika ruku, ya, mengucapkan subhana rabbiyal azim sekali cukup. Ini yang wajib. Ya. Adapun membaca 3 kali ini adalah adnal kamal. Ya. Yang paling rendahnya dari kesempurnaan. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim 3 kali. Yang wajib adalah berapa? Sekali. Baik. Atau subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Baik. Disegerakan. Yang bisa, yang biasa dibaca 3 kali, dibaca apa? Sekali misalnya. Suratannya tidak panjang. Dengan tetap menjaga rukun-rukunnya. Termasuk tuma'ninah. Kalau sampai kemudian meninggalkan rukun, ya ini namanya tidak sah sholatnya. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis tentang kisah seorang yang masuk ke dalam masjid, ya, sholat diperhatikan oleh siapa? Rasul. Seorang masuk ke masjid, sholat diperhatikan oleh Rasul sholatnya. Ya. Selesai sholat, pemuda ini mendatangi Rasul, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sana, sholat lagi. Kamu belum sholat. Baru selesai sholat, dikatakan oleh Rasul, belum apa? Sholat. Akhirnya dia ngulangi lagi sholatnya. Diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, pemuda ini kembali lagi kepada Rasul, mengucapkan salam. Dijawab oleh Rasul salamnya. Rasul mengulangi lagi ucapan beliau, irji' kembali kamu, fasalli, sholatlah, fa'innaka lam tusalli. Kamu belum sholat. Balik lagi sholat, sampai ketiga kalinya. Begitu datang kepada Rasul, setelah sholat yang ketiga, Rasul mengatakan, irji' fasalli, fa'innaka lam tusalli. Kembali kamu, sholat kamu, kamu belum sholat. Akhirnya sahabat ini mengatakan, pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Ini yang sudah terbaik ya Rasulullah. Allimni, ajari saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengajari sholat, dan ternyata setiap rukun-rukun sholat harus diiringi dengan apa? At-tuma'ninah. Berdiri, rukuk sampai tuma'ninah. Iktidal juga dengan apa? Tuma'ninah. Sujud juga tuma'ninah. Duduk di antara dua sujud juga apa? Tuma'ninah. Sempurnakanlah dudukmu sebelum kamu membaca apa yang seharusnya dibaca di situ. Sempurnakanlah rukukmu sebelum kamu membaca doa-doa ketika apa? Rukuk. Allahu Akbar rukuk. Sempurnakan rukuknya. Baru kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kan doa-doa rukuk yang lain. Sami'allahu liman hamidah. Sempurna i'tidal. Baru kemudian membaca apa? Doa-doa yang harus dibaca. Sujud juga demikian. Duduk di antara dua sujud juga demikian. Taib. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang menceritakan bagaimana sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terlambat karena beliau tertidur. Wa tajawwaza fi sholatihi, beliau menyegerakan sholatnya, yakni menyegerakan sholat dengan sempurna. Segera tapi sempurna apa namanya? Rukun-rukunnya. Ya. Wabillahi taufiq. Jangan segera tapi tergesa-gesa sehingga meninggalkan rukun-rukunnya. Ya, yang seperti ini bukan yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ba'dun nas, sebagian manusia, dan ini patut diingatkan dan seharusnya diingatkan, sholatnya seperti ini. Ya, seperti ayam mematuk. Bacaan Al-Fatihah belum selesai sudah Allahu Akbar, apa namanya, ruku. Ya ini masih posisi belum sempurna ruku, sudah mulai Subhana Rabbiyal Azim. Cepat sekali. Maka yang seperti ini, ya, tidak sah sholatnya karena tidak melaksanakan salah satu rukun dari rukun apa? As-salah, yaitu apa? At-tuma'ninah. Wabillahi taufiq. Ini faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah masalah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, yaitu tentang imam yang membaca bacaan suratan di waktu sholat subuh saking panjangnya akhirnya terbit apa namanya matahari. Bagaimana sholat orang seperti ini? Ya. Artinya mungkin saja, ya mungkin saja, ya, seorang membaca bacaan sholat dan menikmatinya, ya, sampai kemudian apa? Tahu-tahu terbit matahari. Wabillahi taufiq. Nah, pembahasan ini dikaitkan dengan pembahasan tadi. Kalau seorang waktunya tinggal sedikit, ya, disyariatkan untuk menyegerakan sholat sehingga diupayakan sholatnya itu semuanya dilakukan masih dalam apa? Waktunya. Namun terkadang ada kejadian seperti ini, yakni seorang sholat pada waktunya, namun karena dia panjang sholatnya sampai kemudian apa? Keluar waktu. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan, wa amma qawlu Abi Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu lamma tawwala fi salatil fajr wa qara'a bi al-Baqarah faqila lahu kadati syams an tatlu'a faqala law tala'at lam tajidna ghafilin. Tayyib, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam sunannya dari Anas bin Malik. Taib. Dan sanad hadis ini insyaallah sahih, menceritakan tentang sebuah kejadian di mana Abu Bakar As-Siddiq pernah mengimami salat subuh dan beliau membaca surat Al-Baqarah. Subhanallah. 2.5 juz kurang lebih. Surat Al-Baqarah dibaca di waktu salat apa? Subuh. Apalagi beliau dan para sahabat membaca merenungkan, tenggelam dengan tadabbur ayat Al-Quran yang mereka baca. Tidak terasa lamanya bacaan itu. Tidak merasa berat dengan bacaan yang panjang mereka para sahabat. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengimami sholat subuh, ya, dengan membaca surat apa? Al-Baqarah. Selesai salam, masih di waktunya tapi hampir terbit sudah. Hampir terbit matahari. Sampai dikatakan kepada beliau, kaadati syams an tatlu', wahai Abu Bakar, hampir saja matahari terbit. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya pun matahari terbit, kita bukan termasuk orang-orang yang lalai insyaallah. Kalau seandainya pun matahari apa? Terbit. Ya. Taib. Ucapan Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, mungkin ada orang yang menanyakan, berarti ya, apakah kita kemudian baca saja sampai apa namanya keluar waktu? Ya. Taib, ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, taib, yang disyariatkan untuk kita lakukan seperti dalam hadis tadi, ya, kita berusaha untuk menyegerakan bacaan agar sholatnya masih di apa namanya dalam waktunya. Namun seandainya, seandainya, ya, ternyata sampai keluar waktu, ya, wabillahi taufik, karena mungkin tadi tenggelam dalam apa namanya mentadaburi makna, yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya, karena orang yang melakukan dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidak memaksudkan mengakhirkan sholat apa namanya subuh di akhir waktu, tidak, justru sholatnya tetap di awal waktu, hanya saja karena bacaannya apa? Panjang, dan beliau pun selesainya masih di waktu sholat apa? Subuh. Ya. Ada pun ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang beliau mengatakan, seandainya pun matahari sudah terbit, kita bukan termasuk orang yang apa? Ghafilin, bukan termasuk orang yang lalai, karena tadi, ya, keluarnya waktu ini bukan karena kesengajaan, ya atau tidak? Bukan karena kesengajaan, tidak. Sholatnya sudah di awal waktu, tapi karena panjangnya apa? Baca. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq. Ya. Jadi kenyataan yang terjadi pada Abu Bakar, li'annahu dakhala fiha bighalas. Beliau Abu Bakar As-Siddiq masuk sholat subuh masih di waktu ghalas. Yani waktu gelap. wa atalal qira'ah. Beliau memperpanjang bacaan, yakni membaca surah Al-Baqarah. Ya. Wa rubbama kana qad istaghraqa fi tilawatihi. Dan bahkan beliau tenggelam dalam bacaannya. Dan ma'ruf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang sangat lembut hatinya. Ya. Bacaan yang beliau baca, beliau tadabburi. Nah, istaghraqa fi tilawatihi. Ya. Falau tola atas syams hina idin lam yadurrahu. Kalaupun seandainya matahari sudah terbit, ini tidak apa namanya, tidak membahayakan. Ya. Taib wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, isya jam berapa masuk? Belum ya. Baik. Ini faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita masuk pada faedah yang ketiga. Qala al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wa fi hadithi Mu'ad dalilun ala anna man ra'a ru'ya tasurruhu fa innahu yaqussuha ala ashabihi wa ikhwanihi al-muhibbin lahu wala siyama idza tadammanat ru'yahu bisharah lahum wa ta'liman lima yanfa'uhum. Kata Ibnu Rajab, dari hadis Mu'ad bin Jabal ini ada dalil bahwasanya siapa yang bermimpi melihat mimpi yang indah, mimpi yang baik, ya, hendaknya dia menceritakan mimpinya itu. Tetapi diceritakan bukan ke sembarang orang. Diceritakan ala ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Wa ikhwanihi, dan saudara-saudaranya. Al-muhibbin, yang mencintai dia. Jangan ceritakan kepada orang-orang yang sukanya hasad. Jangan ceritakan kepada musuh-musuhnya, tidak. Ceritakan kepada orang-orang yang mencintai dia, dan dia mencintai. Ya, saya yakin insyaallah ta'ala kita pernah bermimpi yang baik, ya atau tidak? Alhamdulillah, mimpi masuk surga, mimpi ini dan itu seterusnya. Tapi mimpi yang baik, di antara adabnya ketika seorang bermimpi yang baik, menceritakan kepada orang yang apa? Mencintai dia. Al-muhibbin lah, mencintai dia dan dia mencintainya. Baik. La siyama, lebih-lebih lagi seandainya mimpi itu mengandung bisyarah, mengandung kabar gembira, lahum, untuk mereka, wa ta'liman lima yanfa'uhum, dan ada pelajaran yang bermanfaat bagi manusia. Yang seperti ini lebih-lebih lagi untuk diceritakan. Baik. Pernah suatu saat Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, ditelepon oleh seseorang. Baik, saya lupa kisahnya. Namun kurang lebihnya orang yang menelpon ini bermimpi, ya, melihat Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebih seperti itu. Ya. Orang ini bermimpi langsung telepon kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Ya Syekh, saya bermimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Syekh, orang yang saya lihat adalah engkau. Ya. Orang yang saya lihat adalah engkau. Ketika itu Syekh Al-Albani menangis. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menangis, ya, mendengar apa namanya, mimpi orang tadi. Ya. Yakni terkadang kita memimpi atau bermimpi mimpi-mimpi yang baik. Ya. Kalau itu ada kabar gembira, ceritakan. Wabillahi taufik, kepada orang-orang yang kita apa namanya cintai. Adapun kepada orang-orang yang hasad, jangan. Sebagaimana pesan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam kepada putranya Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat bulan, bintang, matahari sujud kepadanya. Ya. Diceritakan kepada apa? Ya, bapaknya Ya'qub. Nabi Ya'qub mengatakan, la taksus ru'yaka, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Fayakidu laka kaida. Karena dia khawatirkan mereka akan membuat kaid, akan membuat makar kepadamu. Taib. Demikian pesan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam kepada siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kita tutup dengan ucapan ini. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr yaqulu li ashabihi man ra'a minkumul lailata ru'ya. Dan sering Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat fajar bertanya kepada para sahabatnya. Sering ini, bukan sekali dua kali. Sering Rasulullah SAW setelah salat subuh beliau bertanya kepada para sahabatnya, man ro'a minkum al-lailata ru'ya, siapa di antara kalian yang bermimpi malam ini? Ya, ini mimpi yang baik diceritakan. Ya. Ada yang bermimpi diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menunjukkan mimpi yang baik diceritakan, ya atau tidak? Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi? Ceritakan. Tentunya kepada orang-orang yang apa? Ya, yang baik, orang-orang yang mencintai dia. Ya. Dan subhanallah, di antara mimpi-mimpi sahabat yang baik adalah sebab disyariatkannya beberapa syariat seperti azan. Ya. Umar bin Khattab bermimpi, Abdullah bin Zaid juga bermimpi azan. Diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ternyata itu adalah sebab kemudian disyariatkannya apa? Azan. Rasul memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan mimpinya ini, lafaz-lafaz azan diajarkan kepada Bilal bin Rabah, untuk kemudian Bilal bin Rabah menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kurang lebih 3 faedah dari muqaddimah hadis ini, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.